وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. Hari ini adalah hari Ahad terakhir, yaitu hari Ahad yang keempat dari bulan Ramadan. Sebagaimana kajian kita tiap-tiap hari Ahad pada subuh adalah tentang silsilatul iman bil yaumil akhir, serial iman kepada hari akhir. Dan pada pagi hari ini kita memasuki serial yang terakhir, episode yang terakhir, yaitu wasful jannah wa ahliha, sifat surga dan penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai penghuni surga. Allahumma amin. Sebenarnya cerita-cerita tentang surga ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya pada malam 27 kemarin itu dibaca surat Al-Waqi'ah dan sebelumnya surat Ar-Rahman. Di sana juga banyak diceritakan tentang surga. Banyak sekali. Dan intinya surga kalau dalam bahasa Arab itu jannah. Jannah artinya kebun atau taman. Adapun kalau istilah kita adalah surga. Surga maksudnya adalah ya jannah itu. Dan surga merupakan tempat yang penuh dengan keindahan, tempat yang menggambarkan kedamaian, ketenangan, ketentraman, tidak ada payah, tidak ada capek, tidak ada sumpek, tidak ada hal-hal yang menyulitkan, tidak ada hal-hal yang menyebalkan, semuanya serba enak, serba senang. Surga. Dan alhamdulillah yang lalu saya telah menuliskan tentang surga ini dan telah dijadikan dalam buletin Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah, yang itu merupakan ringkasan dari sifat-sifat surga yang ada di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah saya akan membahasnya langsung saja, karena kalau ayat-ayatnya sangat banyak dan kita tidak akan bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Demikian pula juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ada buku yang sangat bagus yang ditulis tentang surga dan neraka, yaitu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Beliau juga penulis kitab Hisnul Muslim. Itu beliau punya kitab berjudul Al-Fawzul Azim Wal-Khusranul Mubin, kesuksesan besar dan kerugian nyata. Yang mana di dalam buku itu beliau bercerita tentang surga dan neraka. Paling bagus buku itu. Dan beliau menceritakan seimbang mulai dari awal. Misalnya tentang nama-nama neraka, nama surga, kemudian nama neraka. Kemudian tentang pintu surga, lalu kemudian pintu neraka. Kemudian bagaimana cara masuknya orang ke dalam surga, lalu bagaimana cara orang masuk ke dalam neraka. Terus sampai akhir. Bagus sekali, seimbang. Buku itu kalau dikaji sangat bagus, akan menimbulkan dalam diri kita ini al-khauf war-raja. Itu timbul sifat takut kepada Allah dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita orang Islam ini iman kepada hari akhir. Surga dan neraka itu ada. Orang kalau iman kepada hari akhir, dia akan terdorong berbuat ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Kita pakai akal-akalan saja, enggak pakai dalil sudah. Biasanya kalau pakai dalil orang enggak mau, pakai akal saja. Orang yang iman kepada hari akhir, iman kepada surga, iman kepada neraka, lalu dia banyak beramal soleh. Banyak beramal soleh, berbuat baik, meninggalkan maksiat, meninggalkan yang mungkar, lalu dia mati. Setelah mati ternyata surga dan neraka tidak ada. Tidak ada ternyata. Kemudian yang kedua, orang dia berbuat jahat. Orang tidak percaya, saya tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka. Lalu sehingga di dunia ini hidupnya brutal, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar. Kemudian dia mati. Dan ternyata surga itu ada. Ternyata neraka itu ada. Pakai akal aja. Orang yang tadi beramal baik, beramal baik, beramal baik, dia meyakini surga, dia meyakini neraka. Kemudian ternyata surga dan neraka itu enggak ada. Orang ini rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Enggak rugi sama sekali. Orang berbuat baik itu hatinya tenang. Orang berbuat baik mau enggak mau dia di surga. Surga dunia, jiwanya tenang, tenteram, damai. Apalagi ternyata surga akhirat itu ada. Alhamdulillah tambah untung, bahagia dunia akhirat. Apalagi ternyata fitnah kubur juga ada, nikmat kubur ada, adab kubur ada. Bahagia yang tiga, bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di akhirat. Kemudian yang kedua, orang gak percaya kepada surga neraka. Sehingga brutal, beramal brutal, brutal, gak karu-karuan. Ternyata dia mati, ternyata betul-betul ada surga dan neraka. Orang ini rugi atau tidak? Rugi pasti, 100% rugi. Jadi orang yang iman itu tidak ada ruginya. Untung terus, tidak pernah rugi. Orang yang tidak iman, rugi terus. Di dunia orang beriman itu jiwanya tenang, tentram, damai. Itu pertama-tama. Kemudian juga di alam kubur dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Ketika perjalanan hari kiamat sudah selesai dan ahli surga sudah siap-siap untuk masuk ke dalam surga, dan mudah-mudahan kita semua adalah termasuk golongan mereka. Ketika berada di depan pintu surga, ternyata pintu surga masih tertutup, masih ditutup pintunya. Kemudian datanglah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengetuk pintu surga. Lalu penjaga pintu surga bertanya, "Man anta?" Siapakah kamu? Kemudian beliau menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku adalah Muhammad. Kemudian penjaga pintu surga mengatakan, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak." Ya, memang aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga bagi siapapun sebelum Anda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dibukalah pintu surga dan yang pertama-tama masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau pertama masuk. Kemudian kita semua juga masuk ke dalam surga berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat beliau masuk surga dahulu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini umat yang terakhir, tapi dalam proses-prosesi hari kiamat kita selalu dinomorsatukan. Beliau bersabda, "Nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah." Kami adalah umat yang terakhir, tapi hari kiamat selalu dinomorsatukan. Masuk ke dalam surga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, inilah bahagia sejati. Masuk surga, menginjakan kaki pertama kali di surga. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah ditanya, "Ya Imam, mata yajidul 'abdu ta'mar rahah?" Wahai Imam, kapan seorang itu merasakan bahagia sejati? Tidak ada susah lagi. Bahagia terus 100%. Apa kata beliau? Kata beliau, "Inda awwali qadamin yad'uha fil jannah." Ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di surga, baru bahagia 100%. Sebelum itu tidak ada bahagia 100%. Yang ada adalah kadang senang, kadang susah. Tapi orang muslim masih punya hiburan, zikir kepada Allah, dekat dengan Allah. Dia masih mempunyai ketenangan dan kedamaian. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, setelah itu masuklah ahli surga ke dalam surga berombong-rombongan. Rombongan yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala zumratin tadkhulul jannah 'ala suratil qamar lailatal badr, thumma alladhina yalunahum 'ala ashaddi najmin fis sama'i idha'atan." Kata beliau, Rombongan pertama yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang wajah-wajah mereka bersih bersinar laksana bulan di malam purnama. Rombongan pertama, wajahnya bersih-bersih, ganteng-ganteng, cantik-cantik seperti bulan purnama, menyenangkan. Allahumma ij'alna minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk golongan mereka. Kemudian setelah itu adalah rombongan yang mereka juga indah laksana bintang yang sangat terang di langit yang cerah. Rombongan berikutnya, menyenangkan semuanya. Mereka adalah ahlul jannah, ahli syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, di surga itu semuanya serba indah. Di surga semuanya serba sempurna. Di sana ada taman-taman di dekat mata air yang mengalir. Kita bayangkan saja di dunia, kalau kita berada di taman, taman yang indah, yang hijau, kemudian di sana ada air yang mengalir, senang atau tidak kita? Senang. Itu gambaran kedamaian, ketenangan, ketentraman. Di surga penuh dengan taman-taman, di sana ada mata air. Tahukah kita orang ahli surga yang paling rendah derajatnya, dia dapat surga seperti apa? Ahli surga yang paling rendah derajatnya, yang dia dikenal dengan al-jahannamiyun, jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahannam. Mereka adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling akhir masuk ke dalam surga. Jadi orang masih punya iman, masih punya iman, punya kesempatan masuk ke dalam surga, walaupun dia enggak beramal sedikit pun. Sebagian ulama mengatakan bagaimana dengan sholat? Sholat diperinci dulu. Kalau zaman sekarang orang enggak sholat kafir. Tapi nanti akan datang suatu masa. Suatu masa akan datang orang tidak lagi ngerti ajaran Islam. Tidak ngerti Islam, enggak ngerti sholat, enggak ngerti puasa, tidak ada yang mengajarkan. Mereka benar-benar tidak mengerti apa-apa sama sekali. Mereka hanya mengerti satu, la ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah saja. Sehingga pernah ditanyakan oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahal tunjihim la ilaha illallah. Ya Rasulullah, mereka enggak beramal apa-apa. Apakah mereka bisa selamat dengan la ilaha illallah saja? Kata Rasulullah, na'am tunjihim la ilaha illallah. Ya, mereka akan selamat hanya dengan la ilaha illallah. Walaupun enggak sholat. Tapi bukan zaman sekarang, zaman nanti. Ketika orang enggak ngerti syariat lagi. Hanya tahu la ilaha illallah saja. Mereka dikeluarkan dari neraka seperti kalfahm, seperti arang dibakar, lalu dimandikan dari nahrul haya, sungai kehidupan. Setelah dimandikan dari sungai kehidupan, tumbuh lagi, tumbuh semuanya, dia menjadi tampan, menjadi cantik. Lalu dia ingin didekatkan kepada surga, kemudian oleh Allah didekatkan. Dan ada perjanjian dengan Allah, kamu akan didekatkan ke dalam surga. Tapi dengan catatan, kalau sudah dekat nanti, jangan minta lagi. Jangan minta sesuatu lagi. Iya ya Allah, sudah janji. Didekatkan oleh Allah ke dalam surga. Begitu dia melihat keindahan dalamnya surga, demikian indah, demikian elok surga. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, masukkan aku ke dalamnya ya Allah. Masukkan aku ke dalamnya ya Allah. Lalu kata Allah, loh, tadi kan kamu sudah janji. Katanya kalau sudah dekat, enggak minta lagi. Ya Allah, masukkan aku ke dalamnya ya Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Lakal jannah wa asyraf amsalha min amsalid dunya." Atau kama qala sallallahu. Kalau gitu kamu mendapatkan surga yang seperti dunia luasnya ditambah lagi 10 kali lipat. Allahu Akbar. Ini ahli surga yang paling akhir masuk surga dan ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Dia mendapat surga yang sebesar dunia seisinya ditambah lagi 10 kali lipat, enggak terbayangkan. Allahu Akbar. Kemudian di dalam surga itu kata-katanya sangat indah. Qalu salaman, salama, selamat, selamat. Kata-kata teduh, tidak ada menyakitkan hati. Tidak ada orang ghibah, tidak ada orang menggunjing, tidak ada orang adu domba. Kata-katanya enak, mereka saudara. Ala sururim ikhwanan, ala sururim mutaqabilin. Mereka adalah ikhwan, saudara semuanya. Berada di atas dipan-dipan dan mereka berhadapan-hadapan. Ini menunjukkan ahli surga itu rukun semuanya. Rukun, tidak ada permusuhan. Tidak ada dendam. Semuanya telah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga tidak ada lelah. tidak ada payah, tidak ada gelisah, dan mereka khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Kemudian di dalam surga banyak perhiasan-perhiasan. Bagi orang yang suka perhiasan, maka surga penuh dengan perhiasan. Di sana ada gelang-gelang dari emas, dari mutiara. Di sana ada pakaian-pakaian dari sutra, baik sutra yang tebal ataupun sutra yang tipis, sundus atau istabrok. Di dalamnya ada buah-buahan yang selalu ada tanpa menunggu musim. Buahnya selalu ada. Kalau di dunia ada musim, kadang musim mangga, kadang musim apel, musim apa. Di sana tanpa ada musim. Begitu kita ingin buah, ingin apa saja, langsung di depan kita ada buah. Wa utu bihi mutasyabiha. Serupa tapi tak sama. Buah yang ada di dunia ini, di surga ada semuanya, tapi serupa namun tak sama. Mungkin namanya sama, tapi rasanya berbeda. Atau modelnya, bentuknya sama, tapi rasanya jelas berbeda. Kullama ruziku minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Tiap-tiap mereka dapat buah, mereka mengatakan, ya Allah, ini kan seperti yang kami makan di dunia dulu. Lalu dikatakan itu serupa tapi tak sama. Kemudian buahnya itu dengan mudah dipetik, dengan enak, dengan santai, sambil ngeleset, klesetan itu ya, berbaring sambil metik buah di surga. Itu kan hanya khayalan kan sekarang, di surga itu betulan. Yang penting adalah iman wal amalus saleh. Kalau ingin metik buka sambil metik buah sambil kita berbaring di surga nanti, Allahumma amin. Kemudian di sana ada dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Dipannya, tempat tidurnya saja dari emas. Di sana ada permata-permata yang banyak. Permata ada zamrud, ada yang lain-lainnya. Kemudian di sana ada makan dan minum sambil bersandar. Kalau di dunia kita enggak boleh makan minum sambil bersandar. Itu dianggap sebagai sikap sombong, ada unsur sombong. Kalau di surga semuanya boleh sambil bersandar. Ceritanya cuma makan dan minum aja. Dan makan minum di surga bukan karena lapar, bukan karena haus. Di surga enggak ada orang lapar, enggak ada orang haus. Lapar atau haus itu adalah sifat kurang, kekurangan. Surga enggak ada. Surga itu makan dan minum taladzudan, berlezat-lezat. Makan terus, minum terus, boleh silakan. Tidak ada istilah jangan makan banyak-banyak, enggak ada. Kalau di surga itu makan yang banyak, minum yang banyak. Wakulu wasrobu walatus ribu, itu di dunia saja. Makan minum jangan berlebihan. Kalau di surga makan minum sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Karena memang surga ini adalah ujian. Surga adalah penjara orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Orang mukmin enggak boleh ini, enggak boleh itu, dia sabar dan nanti di akhirat dia mendapat semua yang dulu dilarang. Kemudian di dalam surga ada bejana-bejana, gelas-gelas dari emas, gelas-gelas dari perak. Kalau di dunia dilarang, di sana boleh. Jadi mewah ya. Kalau sekarang kita hanya menyaksikan saja, nanti di sana benar-benar merasakan, insya Allah. Kemudian juga di sana ada pelayan-pelayan yang ganteng-ganteng, yang tetap muda. Mereka diibaratkan seperti mutiara yang bertaburan. Pembantunya itu ganteng-ganteng. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang pembantu itu di surat Al-Insan ayat 13 sampai ayat 21. Wadaniatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. A'inan fiha tusamma salsabila wa yatufu 'alaihim wildanum mukhallatun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Pelayannya bawa gelas ganteng-ganteng seperti mutiara bertaburan. Subhanallah. Jadi begitu kita kepingin apa langsung pelayannya aja memberikan minuman. Walaupun di dunia ini ada orang-orang berusaha niru di dalam surga. Ada beberapa tempat untuk orang-orang yang sangat kaya. Itu niru model surga. Di sana itu kalau orang misalnya kepingin minum, langsung pelayannya datang membawa minum. Ketika orang itu kepingin ngerokok, begitu ngambil ngerokok saja, pelayannya berebut untuk nyalakan korek, untuk nyalakan rokoknya. Itu di surga kita dapat. Merokok boleh apa tidak di surga? Boleh. Di surga tidak ada yang terlarang. Cuma rokoknya tidak sama dengan rokok dunia. Khamr aja boleh. Khamr minuman keras boleh di akhirat itu. Khamr. Tapi tidak membuat kepala pusing. Wa khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai khamr. Sungai khamr. Masya Allah, luar biasa. Kemudian di sana ada istri-istri yang mereka adalah bidadari-bidadari suci yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Dan ini juga banyak dibicarakan oleh Allah, terutama di surat Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman itu Allah berbicara tentang empat macam syurga. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Kemudian berikutnya, wa min dunihima jannatan. Ada dua syurga untuk orang yang derajatnya tinggi, ada lagi dua syurga untuk orang yang derajatnya di bawah mereka. Dan masing-masing dua syurga itu, sebagian ahli tafsir mengatakan syurga untuk manusia dan jin. Bidadari-bidadari. Kalau kita melihat perempuan paling cantik di dunia ini, maka bidadari yang satu saja, maka kita lupa dengan wanita paling cantik di muka bumi. Bagaimana dengan perempuan-perempuan istri kita? Apakah cemburu nanti? Apakah cemburu dengan bidadari? Di surga tidak ada cemburu. Di surga semuanya senang. Biasanya ketika kita bicara bidadari, itu kaum ibu yang protes. Lah untuk kami apa? Loh, Anda juga ada, jangan khawatir. Yang penting masuk ke dalam, masuk surga dulu. Di surga itu semuanya ada. Kenikmatan surga itu intinya cuma satu. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di surat Az-Zukhruf ayat nomor 71. Itu intinya surga. Intinya surga adalah wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Itulah kaidahnya surga. Az-Zukhruf 71. Dan di dalam surga itu ada segala macam yang membuat puas nafsu. Dan ada segala macam yang membuat mata sejuk, menyenangkan pandangan mata. Dan mereka, kamu semua, kekal di dalamnya. Yang kita inginkan apa, ada. Yang menyenangkan pandangan kita, semuanya ada. Dan kekal di dalamnya. Dan ini sama saja, laki perempuan sama, tidak ada bedanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi. A'adattu li'ibadiyas salihin, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Kadang kita melihat sesuatu yang menyenangkan. Jangan-jangan surga seperti ini ya. Oh tidak, surga lebih dari itu. Kita mendengar sesuatu yang merdu. Jangan-jangan surga merdunya kayak gini ya. Oh tidak, lebih dari itu. Kadang kita menghayalkan sesuatu. Mungkin surga begini ya. Oh tidak, lebih dari itu. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat nomor 17, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malu." Disembunyikan oleh Allah. Yang penting qurratu a'yun, menyenangkan mata. Indah sekali. Kemudian di sana perempuan-perempuannya itu selalu menjadi gadis. "Inna ansya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara." Perempuan surga itu gadis terus, perawan terus. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang tua datang, "Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga." Lalu Rasulullah bercanda dengan perempuan ini, "Oh ibu, oh, di surga enggak ada orang tua, Bu. Di surga enggak ada orang tua." Ibu ini nangis. Lalu Rasulullah diberitahu, "Ya Rasulullah, ibu tadi nangis ya Rasulullah. Ibu tadi pahamnya tidak akan masuk ke dalam surga, surga tidak ada orang tua." Dipanggil oleh Rasulullah, "Wahai ibu, bukannya ibu tidak masuk surga, tapi ibu kalau masuk surga lagi, masuk ke dalam surga nanti menjadi muda lagi, menjadi perawan lagi, tidak ada orang tua, yang penuh dengan cinta. Di dalamnya tidak ada perkataan yang sia-sia, yang ada adalah ucapan-ucapan salam sejahtera. Di sana tidak ada kotoran, tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak beringus, tidak mengeluarkan ludah." Lalu kita bertanya, "Lah terus mereka itu kan makannya banyak, minumnya banyak. Kemana makanan dan minuman itu?" disebutkan dalam hadis, makanan dan minuman mereka itu menjadi keringat, dan keringatnya baunya seperti parfum yang paling wangi, seperti bau minyak kasturi, minyak misik. Kemudian mereka juga bersendawa, tapi sendawanya itu wanginya bukan main. Itulah yang mereka makan dan itulah yang mereka minum. Dan di sana ada sisir yang terbuat dari emas. Kemudian bentuk tubuhnya ahli surga semuanya sama, tingginya sama, 60 hasta. Tingginya adalah 60 hasta, sama semuanya seperti tingginya bapak kita Nabi Adam alaihi salam. Dan usia mereka di dalam surga semuanya sama, tidak tambah enggak kurang, antara 30 sampai 33 tahun. Usia paling ideal, paling kuat, paling bagus orang 30 sampai 33 tahun. Kemudian juga di dalam surga itu kita bertasbih, yulhamunat tasbih wat tahmid kama yulhamunan nafas. Bertasbih terus, memuji Allah, mengkuduskan Allah, mensucikan Allah, diberi ilham seperti kita bernapas. Napas tanpa kita rencanakan sudah otomatis. Demikian pula ahli surga bertasbih terus, wahai Allah Maha Kudus, Maha Suci Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Terus muji-muji Allah Subhanahu wa taala. Di surga tidak ada kematian, yang ada adalah kekekalan. Mati tidak ada. Lalu kita membuka buku-buku akidah, di sana selalu disebutkan bahwa kematian oleh Allah dijadikan seperti seekor kambing kibas, kematian. Lalu kematian itu disembelih. Sehingga kematian sudah mati. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Mati sudah mati, enggak ada lagi mati. Yang ada adalah kekal. Ahli surga yang memang ahlinya surga, kekal di dalam surga selama-lamanya. Ahli neraka yang memang ahlinya neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di surga tidak ada sakit, tidak ada sakit, tidak ada pusing, tidak ada pening. Kemudian di dalam surga tidak ada orang yang tua, tidak ada susah, dan yang ada adalah selalu senang. Di sana ada sungai-sungai yang sangat banyak. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada 4 jenis sungai di surat Muhammad ayat 14. Matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min 'asalin musaffa. Di dalam surga itu ada air, ada sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, terus segar airnya. Di dalam surga ada air, ada sungai pula dari susu yang tidak pernah rusak susu itu. Di dalam surga ada sungai dari madu yang disaring. Di dalam surga ada sungai dari khamr yang lezat rasanya, tidak memabukkan, tidak membuat kepala pening. Tinggal minum aja. Sungai-sungai. Kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungai-sungai surga itu keluarnya dari surga Firdaus. Rasulullah mengatakan idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul Firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa innaha awsatul jannah wa minha tafajjaru anharul jannah. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, paling indah, dan daripadanya memancar sungai-sungai ke surga-surga yang lainnya. Dan sungai yang paling hebat adalah sungai Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sungai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang airnya itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik. Yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Sungai Al-Kautsar. Yang mana dari sungai Al-Kautsar ini ada 2 saluran air yang sampai kepada haus telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di sana ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengambilkan untuk kita air dari tangannya yang mulia dan diberikan kepada kita. Allahumma amin. Di dalam surga ada kemah-kemah dan kubah-kubah yang terbuat dari mutiara yang berlubang. Kemahnya saja dari mutiara. Mutiara berlubang kayak kemah. Betapa indahnya mutiara itu. Kemudian juga ada pula kemah-kemah dari mutiara yang berada di tepi sungai, sungai Khomer, sungai air, sungai madu, sungai susu. Di pinggirnya ada kemah-kemah dari mutiara-mutiara. Masya Allah, gambaran kenikmatan. Kemudian air dari sungai itu laksana minyak kasturi bau harumnya. Tanahnya juga dari minyak kasturi, tanahnya indah, tanahnya bagus, dan tanahnya wangi. Di dalamnya penuh dengan emas, penuh dengan perak. Istananya juga terbuat dari emas. Pohon-pohonnya rindang, teduh, dan menyejukkan. Batangnya terbuat dari emas. Pohonnya rindang. Dilal. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, di dalam surga ada pasar yang dikenal dengan suq Jumat, pasar Jumat. Berarti di surga itu juga ada hari Jumat. Rasulullah mengatakan, kata beliau, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla Jumat. Sesungguhnya di dalam surga ada pasar yang mereka datang tiap-tiap hari Jumat. Bagaimana sifatnya? Pasar di sini jangan digambarkan itu jual beli ya. Maksudnya pasar itu kumpul-kumpul. Tempat kumpul-kumpul kalau dalam bahasa namanya pasar. Ada pasar tahunan, tempat kumpul-kumpul seperti expo kayak gitu loh. Jadi bukan berarti jual beli. Nah, surga mau beli apa? Mau kita kepengin apa-apa istilahnya kan, mau kepengin ini langsung kling datang gitu kan. Iya. Enggak perlu beli. Jadi maksudnya kumpul-kumpul, ahli surga, kumpul-kumpul nostalgia. Jamaah Masjid An-Nur Cakalan, nostalgia di surga. InsyaAllah, Allahumma amin. Kemudian di sana ada pasar hari Jumat. Kumpul di sana. Fatahabu rihus syamal. Fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim. Fayazdaduna husnan wa jamalan. Fayarji'una ila ahlihim. Fayaquluna lahum. Wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Fayaqulun wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Rawahu Muslim. Ketika mereka berada di pasar hari Jumat tadi sedang kumpul-kumpul, lalu berhembus angin dari arah sebelah kiri. Angin berhembus bertiup. Lalu angin tadi mengenai wajah mereka, mengenai pakaian mereka. Setelah mereka kena angin tadi, mereka tambah ganteng, tambah bagus, tambah menarik, tambah indah. Lalu setelah mereka dari pasar, mereka pulang ke rumahnya masing-masing, ketemu istrinya. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, kamu tambah ganteng, tambah cakep, masya Allah. Kemudian suaminya mengatakan, wahai istriku, demi Allah, kamu juga tambah cantik sekarang. Allahu Akbar. Tiap Jumat tambah ganteng, tambah cantik. Tiap Jumat. Allahu Akbar. Allahumma ij'alna minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan mereka. Kemudian setelah itu di dalam surga rumah tangganya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada ribut-ribut dalam rumah tangga di surga. Semuanya rukun, semuanya damai. Kemudian di antara yang paling menyenangkan di dalam surga adalah kumpul dengan keluarga lagi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Ahli surga yang sama-sama ahli surganya kumpul dengan keluarganya. Ini di antara kenikmatan ahli surga, kumpul dengan bapak, kumpul dengan ibu, kumpul dengan kakek, kumpul dengan nenek, kumpul dengan anak, kumpul dengan cucu, kumpul dengan istri, kumpul dengan suami, kumpul dengan kerabat, kumpul dengan family, kumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Masya Allah. Ini di antara kenikmatan surga. Kumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Terutama adalah kumpul ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu ada orang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Lalu beliau balik tanya, wa ma'adatta laha. Kamu tanya kiamat itu persiapanmu apa menghadapi kiamat? Lalu orang itu mengatakan hubballahi wa rasulih. Persiapanku adalah cinta Allah dan cinta Rasul. Kemudian beliau menjawab, anta ma'aman ahab. Kalau gitu, kamu nanti akan kumpul dengan orang-orang yang kamu cintai. Kumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumpul dengan keluarga lagi. Di surga terjadi ikatan silaturahmi yang kuat, tidak ada lagi pemutusan tali silaturahmi. bersama para nabi, bersama siddiqin, syuhada dan salihin. Kemudian ahli surga sudah puas, tidak kurang suatu apapun. Apa yang mereka inginkan mereka dapatkan, semua kebaikan, semua kenikmatan telah mereka dapatkan, dan mereka telah diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap orang yang hidup pasti akan mati. Dan nanti akan diberi balasan oleh Allah secara sempurna hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, berarti dia telah sukses. Sukses. Selamat dari neraka, masuk surga saja sudah untung. Alhamdulillah, tidak masuk neraka, masuk surga. Alhamdulillah. Setelah ahli surga demikian puas, tidak kurang suatu apapun, ternyata oleh Allah akan ditambahi lagi. Oleh Allah ditambahi lagi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, riwayat Muslim dan yang lain-lainnya, melalui jalan sahabat Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah, nada munadin, ya ahlal jannah, innalakum 'indallahi maw'idan, yuridu an yunjizu an yunjizakum." Apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga, maka ada seorang penyeru yang berseru. Apa seruannya? Penyeru mengatakan, wahai ahli surga, sesungguhnya Allah mempunyai janji kepadamu, dan Allah sekarang akan memenuhi janjinya kepadamu. Ahli surga heran. Lalu ahli surga menjawab, fayakulun ma huwa, alam yutakil mawazinana, wa yubayyit wujuhana, wa yudkhilna jannah, wa yuzahzihna anin nar. Apa itu janjinya Allah? Bukankah Allah telah menjadikan timbangan kebaikan kami berat? Allah menjadikan wajah kami bersih-bersih, putih-putih, cakep-cakep. Allah telah memasukkan kami ke dalam surga. Dan Allah telah menyelamatkan kami dari neraka. Apalagi janjinya? Sudah cukup. Sudah cukup. Dan kami sudah puas. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah qala fayakshifu lahumul hijab fayanduruna ilaihi. فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ مِنْهُ. Lalu Allah menyingkap tabir. Allah membuka tirai. Lalu mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Demi Allah, tiadalah Allah memberikan kepada mereka dengan suatu pemberian yang lebih mereka sukai daripada memandang wajahnya. Dan itu adalah yang paling menyenangkan mereka. Masya Allah, Allahumma ij'alna minhum. Allah membuka tabir, dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi batas dengan Allah. Ahli surga melihat wajah Allah yang maha mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa-doanya beliau mengatakan, "Warzuqna ladzatan nadar ila wajhik." Ya Allah, berilah kami rezeki berupa kelezatan memandang wajah-Mu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ini termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Di dalam semua buku akidah selalu ada lafaz-lafaz yang berbunyi bahwa ahli surga, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kamu akan melihat Allah sebagaimana kamu melihat bulan purnama, tidak terhalangi dan tidak berdesak-desakan. Artinya bukan Allah seperti bulan, tapi cara memandangnya seperti memandang bulan purnama yang tanpa ada awan, yang kelihatan jelas terang benderang. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita berupa memandang wajah-Nya yang maha mulia, yang maha indah. Kemudian masih ada lagi. Lalu Allah mengatakan kepada ahli surga, dan ini adalah kenikmatan rohani. Kata Allah, "Uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Aku halalkan untukmu ridhoku, dan aku tidak akan lagi marah kepadamu setelah itu selama-lamanya. Ini yang paling kita harapkan. Allah memberikan kepada kita ridhonya. dan Allah tidak akan murka lagi kepada kita setelah itu selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Inilah tentang surga yang sangat indah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk penghuni surga itu. Siapakah penghuni surga? Kalau kita akan meringkas, intinya penghuni surga itu hanya membutuhkan 4 resep saja, tidak banyak-banyak. Kalau kita membuka Quran, membuka hadis, intinya adalah 4. Yang pertama-tama, ahli surga itu mereka tidak syirik. Tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah paling marah dengan syirik. Bahkan orang kalau mati bawa syirik, belum taubat, tidak akan diampuni oleh Allah. Jangan syirik. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Lalu beliau jawab sendiri, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a." Yang diminta Allah cuma satu, ibadah, jangan syirik. Kalau kita telah beribadah dan tidak syirik, Allah tidak akan membakar kita di neraka, masuk surga. Jangan syirik. Jadi kita perlu belajar apa itu syirik. Kita harus tahu apa itu syirik, sehingga kita bisa menghindari syirik. Zaman sekarang ini banyak syirik. Bahkan yang dikhawatirkan, kita masuk di dalam kesyirikan tanpa tahu itu adalah syirik. Perlu belajar syirik, perinciannya syirik itu apa saja. Kemudian yang kedua, intinya ahli surga itu tidak melakukan penyimpangan dalam beragama. Dalam beragama tidak nyimpang, akidahnya benar. Tidak melakukan kekufuran-kekufuran atau bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan. Baik bid'ah yang mukafiroh, yang menyebabkan kafir, atau yang mufasikoh, yang menyebabkan fasik. Tidak nyimpang agamanya. Dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Tidak syirik, mengamalkan la ilaha illallah. Tidak nyimpang dalam akidah, mengamalkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita berbuat baik kepada sesama dan tidak dolim. Berbuat baik kepada sesama, tidak dolim, itu aja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Salam, kata beliau, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, rawahu Abdullah bin Salam. Subhanallah. Afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan selamat. Jangan dolim. Karena dolim ini berat, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dosa-dosa kedoliman itu oleh Allah belum diampuni sebelum diselesaikan urusannya. Kedoliman. Orang yang mati syahid sekalipun ikhlas lillahi taala, dia masuk masih belum bisa merasakan pahala syahid kalau masih ada kedoliman. Yughfaru lisyahidi kullu syai illa den. Orang mati syahid diampuni semuanya kecuali utang piutang, ada urusan dengan orang. Tidak dolim. Kemudian yang keempat adalah kalau kita berbuat dosa, segera tobat. Karena enggak ada orang enggak dosa itu, enggak ada. Bahkan di antara sifat ahli surga Allah menyebutkan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ahli surga bukan orang yang suci saja. Ahli surga bukan hanya nabi saja, bukan rasul saja. Ahli surga itu orang yang berdosa, yang berkelimang dalam dosa, orang berada di lembah hitam. Tapi dia selalu taubat, kembali kepada Allah. Ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah ampuni, ya Allah. Kembali kepada Allah dan tidak terus-menerus dalam dosanya. Dan mereka tahu bahwa yang mengampuni dosa itu hanya Allah saja. Intinya 4, ibadah jangan syirik. Yang kedua, tidak melakukan penyimpangan dalam beragama, akidahnya lurus. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama dan tidak dolim. Yang keempat, kalau berbuat dosa, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk ahli surga. Inilah ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, yang singkat. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Nanti insyaallah ceramah tarawih waktu saya itu ada pergantian jadwal karena tanggal 30 sudah enggak ada tarawih lagi. Jadi tarawih kita tinggal nanti malam dan besok insyaallah. Nanti malam saya akan menjelaskan masalah zakat fitrah. Marilah kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna mahabbatah wattiba'ahu zahiran wa batina. Allahumma amitna ala millatih. Allahumma ihshirna fi zumratih. Allahumma wadkhilna fi syafa'atih. Allahumma asqina min haudih. Allahumma ijma'na bihi fi jannatin na'im. Ma'alladina namta alim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, wafatkan kami di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah hari kiamat nanti kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami minum dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jami'al muslimina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa usratina wa aqribaina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau Maha Pemurah. Engkau suka memaafkan, maafkan kami. Ya Allah, bebaskan diri kami semuanya dari api neraka. Bebaskan diri kami semuanya dari api neraka ya Allah. Bebaskan kami, ibu bapak kami, anak-anak kami, keluarga kami, istri-istri kami, suami-suami kami, saudara-saudara kami, saudari-saudari kami, paman-paman kami, bibi-bibi kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek kami, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah semuanya ya Allah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang hidup dan yang telah mati, bebaskan kami semuanya dari api neraka ya Allah. Bebaskan kami semuanya dari api neraka ya Allah. Ya Allah, Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kami bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Ya Allah, kami percaya kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Kau sia-siakan pengharapan kami ya Allah. Yang kami harapkan adalah rahmat-Mu, maghfirah-Mu, dan Kau bebaskan kami semuanya dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar Engkau tutup umur kami dengan husnul khatimah, dan kami berlindung kepada-Mu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma rizukna lazzatan nadhar ila wajhikal karim warzukna ridhakal ladzi la tasqatu ba'dahu abada. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa memandang wajah-Mu yang maha mulia. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa ridha-Mu, dan Engkau tidak akan murka kepada kami lagi setelah itu selama-lamanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ridha-Mu dan syurga-Mu, dan kami berlindung kepada-Mu dari murka-Mu dan neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.